بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita, pembahasan kitab Durrul Bahil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala kita akan masuk ke babus sayyid, masih dalam pembahasan kitab Al-At'imah. Bab yang kedua itu babu as-sayd. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, babu as-sayd. As-sayd, buruan. Masdar dari sada yasidu saydan. As-sayd masdar dari sada yasidu saydan. Hada huwa lughatan. Wa ma istilahan huwa iqtinas kasad. Iqtinas, iqtinas hayawanin halal متوحش طبعا غير مقدور عليه. سيقولني اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. Ghairi maqdurin alaih, yaitu berburu binatang yang halal, berburu binatang yang halal mutawahish, yang halal akan tapi liar. Liar secara tabiat. Ghair maqdurin alaih, dan seseorang tidak mampu untuk menangkapnya. Tangkapnya di sini tangkap pakai tangan. Nah, karena berburu itu dengan alat. Karena binatang yang liar seorang tidak bisa ditangkap kecuali dengan alat. Ini tarif definisi dari al-sayd secara istilahan. Wa iqtinas, seorang berburu binatang darat. Iqtinas hayawanin halalin, hewan yang halal. Mutawahish, yang liar secara tabiatnya. Ghair maqdurin alaih, dan tidak bisa untuk ditangkap. Al-sayd di sini fahuwa jaiz sebagaimana dalil dari Al-Quran wa sunnah. Juga ijma para ulama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian sudah dalam keadaan halal, ini sudah tidak dalam keadaan ihram kembali. Fastadu, maka berburulah. Wa mubah, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita akan baca matanya dari Imam Syaukani, hadis Adi bin Hatim tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berburu dengan menggunakan anjing. Di sana nanti kita akan sebutkan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwa di dalam berburu itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu seorang yang mubah. Seorang berburu emang dia untuk suatu keperluan, makan untuk keluarganya, mencari makanan, fahadha jais, mubah. Yang kedua, Syekh Shalih menyebutkan, Syekh Shalih hafidhahullah wa ta'ala, makruh, yang dimana seseorang berburu karena hobi saja. Ya hobi berburu. Kalau ingin membeli binatang, ya bisa beli di pasar tanpa harus bersusah payah makanan. Tapi dia emang hobi. Syekh Shalih menyebutkan ini makruh. Dan yang ketiga yaitu muharram, yaitu apabila berburu bisa mencelakakan orang lain, fahuwa muharram. Yang dimana penduduk yang padat, banyak orang yang lalu lalang, kamu menembak bukan terkena binatang buruan tapi terkena orang, ini mudharatnya lebih besar. Fahuwa muharram. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa seorang yang tidak ada hajat lebih baik ditinggalkan. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, "Wa man ittaba'a as-sayd ghafal." Barang siapa yang seseorang yang dia ittiba' as-sayd, yakni berburu, dan saya di sini bisa dengan mancing misalkan, atau berburu yang di sana tidak ada hajah, maka ini sebetulnya para ulama termasuk dari membuang-buang waktu, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Cari pelan-pelan satu kemari. Nah, kalau lil hajah fawajais, karena itu suatu keperluan. Atau memancing misalkan, kalau di sana tidak ada hajah, punya uang untuk beli di ikan di pasar, ahsan beli langsung nyampe rumah goreng. Kalau hanya sekedar hobi, ala bayar, buang-buang waktu. Ya begini saja, turun-turun nggak dapat, kasih umpan lagi, lempar lagi. Itu bukan 10 menit, bukan 20 menit, berjam-jam. Ya, bahkan orang sambil merokok dan sebagainya. Tahu-tahu habis 2 bungkus rokoknya. Sudah buang harta, buang-buang waktu. Karena enggak ada orang yang mancing. Saya mau mancing 10 menit. Coy, kok ikannya emang banyak dan sebagainya. Lama nunggu macam. Kalau punya uang, beli uang ke pasar, selesai goreng. Sisa waktunya kalian manfaatkan dengan ibadah, belajar, murojaah, dan lain sebagainya. Tapi selesai mancingnya sambil murojaah, enggak mungkin. Orang mancing fokusnya ke lagi murojaah begini, tautunya dibawa lari oleh ikan. Fokus. Susah cara seperti ini. Sehingga kalau lil hajah seorang Ya, karena mungkin dia saya beli enggak punya uang. Enggak bisa kecuali saya ya, tadi berburu dan sebagainya untuk memberi makan anak istri di rumah. Oh, jais. Dan tarif dan definisi disebutkan yaitu hewan-hewan yang liar, yang di sana susah untuk ditangkap. Nah, kalau yang di sana binatang-binatang yang bukan binatang liar, yaitu bukan berburu. Nah, ayam, ada ayam yang liar. Atau kijang lain sebagainya itu liar, yang di sana susah untuk ditangkap. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di dalam berburu di sana terdapat syarat, yang di antaranya yaitu berburu dengan buruan seorang yang muslim. Yang pertama muslim. Yang kedua, alat untuk berburu atau hewan yang terlatih. Dan alat untuk berburu di sini yaitu alat untuk berburu yang tajam. Kalau yang tidak tajam, misalkan, karena berburu di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syaukani, bistilah al-jarih, yaitu dengan senjata yang bisa merobek. Nah, sedangkan alat buruan yang tidak bisa merobek, maka tidak sah hewan buruannya. Alat buruan yaitu seperti tombak, panah, peluru, pistol, itu suatu yang bisa merobek, bisa melukai dari hewan buruan. Tentunya yang tajam. Dan dilarang berburu dengan batu, karena itu bukan alat buruan. Sama halnya seperti yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadas. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tentang hadas. Wa qala innaha la tasidu saydan, bahwa hadas itu tidak bisa dipakai untuk berburu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tanka'u aduwan, dan juga tidak bisa menyakiti musuh. Walakinnaha taksil sin, yang di sana bisa mematahkan gigi. Wataf qaul ain, juga bisa membutakan mata. Yaitu seperti ketepel. Itu bukan alat buruan. Batu yang kecil. Nah, pakai ketepel. Bak burung, salam. Walaupun dengan bismillah, burungnya mati. Nah, maka tidak boleh untuk dimakan. Kenapa? Karena ini adalah bukan alat dari buruan. Alat buruan itu yaitu alat yang di sana yang tajam. Begitu juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang yang berburu dengan tombak. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anisaid al-mi'rab idza asabta bihaddihi fakul." Apabila hewan buruan tadi terkena dengan yang tajam, Karena tombak itu tongkat yang panjang, ada di sini yang runcing. Ketika dilempar, terkena alatnya runcing di depannya, runcing. Kawan buruannya tadi. Maka Nabi SAW mengatakan fakul. Wa idza asabta bi ardhihi faqatala fa innahu waqidun. Apabila hewan buruannya tadi terkena dengan tangkainya, tongkatnya, faqatala kemudian mati, fa innahu waqidun. Mati karena pukulan. Dan Nabi mengatakan fala ta'kul sebagaimana dalam hadis Adi radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sehingga seseorang yang berburu dengan ada burung misalkan, ada burung mau dilempar, walaupun mengucapkan bismillah, ada kayu, mati. Tidak sah untuk dimakan. Tidak sah untuk di, tidak boleh untuk di, dimakan. Kenapa? Karena mati dengan pukulan. Karena itu bukan alat buruan. Alat buruan yaitu silah al-jarih. Kemudian yang ketiga yaitu seseorang bermaksud. Bermaksud berburu. Kalau tidak bermaksud, bawa jangan ya jus. Contohnya lagi mainan tombak, lempar ke belakang. Kena kijang. Dia enggak niat. Tidak bermaksud untuk berburu, tetap mati. Nah, pada majus. Begitu juga anjing yang nanti seseorang yang berburu dengan anjing itu dia melepaskan arsala, itu sudah bermaksud untuk berburu. Nah, kemudian berikutnya itu membaca bismillah. Sebagaimana Imam Syaukani menyebutkan idza dzukira alaismullah, yakni mengucapkan bismillah. Baik dengan hewan buruan, baik dengan hewan untuk berburu seperti anjing, telang dan sebagainya, atau dengan alat, ucapkan bismillah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa masida bisilahin, wa masida bisilah. Saya ulangi, masida bisilahil jarih. Masida itu yang diburu dengan bisilah, bisilahil jarih, dengan senjata al jarih yang bisa melukai. Jari di sini di garis bawahi bukan hanya senjata, tapi senjata yang bisa melukai. Seperti tombak ataupun yang lainnya. Senapan. Wal jawarih. Dan hewan-hewan yang bisa berburu atau melukai. Seperti anjing, ulang, ketika dilatih, tentu harus dilatih, diajarkan untuk berburu. Kana halalan, maka binatang buruannya halal. Idza dzukira alaismullah. Innakum ada idza dzukira alaihnya di akhir apa? Alaih dulu. Di akhir. Sebagian nuskah idza dzukira alaismullah. Sebagian nuskah idza dzukira ismullah fi alaih. Yang alaihnya di akhir, yang di awal mana? Ada enggak? Di awal. Idza dzukira alaismullah. Sebagian nuskah idza dzukira ismullah alaih. Masih ada istilah al-jarih wal jawarih. Al-jawarih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina ta'allimunahunna mimma 'allamakumullah Fakulu mimma amsakna alaikum wadkur ismallahi alaih. Al-Maidah ayat keempat. Yani ini dalil merupakan bahwa diperbolehkan seorang berburu dengan hewan yang bisa untuk berburu, seperti anjing, elang, tentunya yang dilatih. Amma 'allamtum minal jawadan, apa yang kalian ajarkan kepada al-jawarih, hewan untuk berburu. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kalian mengajarkan kepada hewan buruan tadi untuk berburu. Karena halalan, maka itu merupakan halal. Idza dzukira smallahi alaihi, apabila diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus. Kalian punya elang misalkan yang kalian ajarkan untuk berburu. Karena elang bisa memangsa dengan cakarnya. Nah, ketika melepaskannya ucapkan bismillah. Ucapkan bismillah. Atau anjing ketika akan melepaskannya ucapkan bismillah. Nah, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta kalbaka fadkur ismallahi alaihi, fadkur ismallah, maka ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mengutus. Lihat, mengutus di sini berarti dia telah meniatkan ingin berburu. Telah meniatkan ingin berburu. Maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa masida bighairi dalik fala budda min at-tadhkiyah. Apabila selain yang tadi disebutkan, maka fala budda harus dengan disembelih. Seseorang di dalam berburu di sana, ketika dia berburu bisa ketika dia memanah hewan yang diburu, ketika dia mengucapkan bismillah kemudian mengena sasaran, hewan tadi mati, langsung mati, maka halal untuk dimakan. Dan apabila hewan tadi masih hidup, terkena kakinya, misalkan, kamu mendapatkannya masih hidup, maka di sini sebutkan fala budda min at-tadhkiyah, disembelih. Kenapa? Karena masih hidup. Nah, ketika berburu, nah, masih hidup, masih ada nyawanya. Nah, maka ambil pisau, disembelih. Ucapkan apa di disembelih. Kalau memang mati, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena kalian ketika melempar panah, tombak, atau mengutus anjing, melepaskan anjing, telah mengucapkan bismillah. Sudah mengucapkan bismillah. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, وإذا شارك كلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما. Apabila berserikat anjing yang terlatih dengan anjing yang lain, lam yahilla saiduhuma, maka tidak halal hewan buruannya. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa idza syaraka al-kalb al-mu'allam dengan fathah Idza syaraka kalbul muallam kalbun akhar lam yahilla shayduhuma. Apabila berserikat dua anjing, maka lam yahilla shayduhuma, tidak halal hewan buruannya. Tidak halal hewan buruannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini hewan buruan mati apakah dengan anjing kita atau anjing yang lain. Nah, misalkan seorang yang mengutus Allah anjing, bismillah, ternyata ada anjing yang lain di sana, dan kita dapatkan hewannya sudah mati, hewan buruannya sudah mati, anjing dua-duanya masih ada, anjing kita dan anjing gak tahu punya siapa. Nah, maka dalam keadaan seperti ini dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tidak halal hewan buruannya. Kenapa? Karena bisa mati dengan anjing lain. Nah, begitu juga ketika engkau memanah, dipanah, ternyata ketika didapatkan panahnya ada dua, satu panah kamu, satu panah Allah Allah punya siapa. Nah, maka dalam keadaan seperti ini tak boleh, mungkin barang membidik ada orang lain di mana itu. Nah, tiba-tiba kena dua-duanya. Nah, karena dalam keadaan seperti ini tidak tahu matinya terkena oleh panah siapa atau oleh anjing siapa. Nah, hal ini sebagaimana di dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wa idza wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu wa qad qatala fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu." Dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau mendapatkan bersama kambingku, bersama anjingmu, anjing yang lain, waqad qatala, dan binatang tadi sudah mati, fala takum, maka jangan kau makan. Kenapa? Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu, karena engkau tidak mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Karena enggak mungkin anjingnya ditanya. Nah, enggak tahu apakah anjing kita ataupun anjing orang lain. Qala, "Wa idza akala al-kalb al-mu'allam wa nahwuhu min as-sayd lam yahilla fa innama amsaka 'ala nafsihi." Apabila anjing yang terlatih atau yang lainnya, anjing yang terlatih, elang atau yang terlatih, minasaid, memakan hewan buruan tadi, lam yahilla, maka tidak halal kamu untuk memakannya. Fa innama amsaka ala nafsihi, karena anjing tadi dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Sehingga seseorang yang berburu dengan anjing, ternyata anjing tadi memakan sebagian. Maka dalam keadaan seperti ini jangan kita makan. Kenapa? Karena anjing tadi berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Dengan ini bahwa anjing yang terlatih, dia ketika dia berburu itu hewan buruannya untuk tuannya. Hewan buruannya untuk tuannya. Kalau dia masih memakan hewan buruannya, berarti anjing itu belum terlatih. Kenapa? Karena dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Bukan untuk tuannya. Nah, begitu juga sebagaimana yang di awal, sebagaimana kita sebutkan, apabila kita mengutus anjing, arsala. Nah, kemudian mendapatkan hewan buruan, dan anjing tadi tidak memakan maka boleh bagi kita untuk memakannya. Sedangkan apabila anjing tadi pergi dengan sendirinya, nah, kemudian membawa kepada tuannya, walaupun belum memakan, maka jangan dimakan. Kenapa? Karena tidak bermaksud. Kita sedang istirahat, tahu-tahu misalkan anjing hilang, pulang-pulang bawa hewan buruan. Nah, maka dalam keadaan seperti ini jangan dimakan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ida arsalta. Mana arsalta di sini yaitu engkau yang mengutus. Pertama, tidak mengucapkan bismillah apabila anjing tadi pergi sendiri. Yang kedua, engkau tidak mengutusnya. Nah, karena anjing yang terlatih, kalau tidak disuruh, ya diam. Dia diam. Nah, ketika mengambil, berburu, dan dia tidak memakan hewan buruannya. Nah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Maka makanlah apa-apa yang amsakna 'alaikum. Yang di mana hewan buruan tadi itu berburu untuk kalian, untuk kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa apabila hewan buruan tadi memakan hewan buruan, maka jangan kita makan. Kenapa? Karena dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Dengan ini, seseorang yang berburu dengan al-jawarih, maka sebelumnya kasih makan dulu. Anjingnya kasih makan dulu. Kenapa? Karena supaya tidak memakan hewan buruan. Ini belum dikasih makan 4 hari siang. Tapi ketika mengambil, berburu, masih tidak memakan. Kasih ke tuannya. Berarti anjing itu betul-betul terlatih. Nah. Qala. Wa idza wujida shayt ba'da wuqu'ir ramiyah fihi maitan walau ba'da ayyamin fi ghairi ma'in kana halalan ma lam yumtin. Apabila didapatkan hewan buruan ba'da wuqu'ir ramiyah, setelah dilempar dengan panah atau tombak, maitan, mati, walau ba'da ayyam, walaupun sudah beberapa hari, fi ghairi ma'in, tanpa tenggelam di air, maka itu menjadi halal malam yumtin, selama tidak membusuk. Ini masalah yang berkaitan tentang seseorang yang memanah, terkena hewan buruannya, terus lari, hilang hewan buruannya tadi. Ketika hilang, kalau hewan buruannya tadi didapatkan di air, maka jangan dimakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dia mati terkena panah atau mati dikarenakan tenggelam di air. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'kul." Apabila engkau mendapatkan hewan buruanmu itu tenggelam di air, fala ta'kul, jangan kau makan. Kenapa? Karena tidak tahu apakah mati terkena panah atau mati dia tenggelam. Nah, maka dalam keadaan seperti ini fala ta'kul. Nah. Dan Imam Syaukani menyebutkan, apabila dipanah kemudian setelah itu menghilang dan didapatkan mati, walaupun selama beberapa hari, figur imain tanpa tenggelam, maka itu halal malam yuntin, selama belum membusuk. Kalau sudah membusuk, ya masuk ke dalam sesuatu yang menjijikkan. Sudah terlalu lama, maka jangan dimakan. Kenapa? Karena di sana ada madarat. seseorang memanah, kemudian hilang hewannya tadi. Setelah 4 hari, 5 hari dapat. Dan hewannya tadi sudah bau. Ada anak panah terkena, tapi hewannya sudah bau. Maka jangan makan. Kenapa? Karena sudah berubah. Sudah terlalu lama membusuk. Nah, sedangkan hilang baru 1 hari saja. Nah, dan hewan buruannya tadi mati dan belum membusuk, dalam keadaan seperti ini boleh untuk memakannya. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, au ya'lam annalladhi qatalahu ghairu sahmihi. Kalau diketahui bahwa yang telah membunuh bukan anak panahnya, dalam keadaan seperti ini jangan dimakan. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kamu melempar anak panah, tiba-tiba ketika didapatkan hewan buruan tadi ada 2 anak panah, yang satu punya kamu, yang satu punya orang lain. Dan hewan tadi sudah mati. Tadi sudah mati. Dalam keadaan seperti ini jangan dimakan. Karena kita tahu apakah anak panah kita yang membunuhnya atau anak panah orang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini hal-hal yang berkaitan tentang as-sayd. Dalam hadis Abi Sa'labah bahwa Nabi SAW mengatakan, idza ramaita bisahmika faghaba anka fa'adraktahu fakulhu malam yuntin. Akhrajahu Muslim. Apabila kau melempar dengan anak panahmu kemudian hilang, kemudian kau mendapatkannya, maka makanlah malam yuntin, selama di sana belum membusuk. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.